yang bertanggung jawab dipucuk kepemimpinan negara ini ya Yusuf Kala itu. Jadi kita harus bicara dengan dia. Mudah-mudahan mereka mengerti. Nah, satu jam sudah. Itu yang ingin saya katakan dari bagian keterampilan kita mendengar supaya kita mampu menyaring, karena Allah mengajak kita untuk teliti. Baca surat 49 ayat 6. Qul ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum bin naba'in fatabayyanu. Hei orang-orang beriman, kalau datang orang fasik, orang fasik itu orang yang tahu dosa tapi nubruk. Orang fasik itu orang beriman tapi doyan dosa. Itu fasik. Fasik itu bikin dosa dengan ilmu. Jadi mengerti ilmunya tapi bikin dosa. Karena ada orang berdosa tanpa ilmu, bego. Itu masih mendingan. Tapi kalau orang berdosa dengan ilmu, itu berbahaya. Disebut fasik. Kalau orang-orang begini datang membawa berita kepadamu, periksa ulang, recheck, tabayyanu, supaya kamu tidak memvonis orang lain secara bodoh. Begitu. Maka tidak boleh gampang memvonis mereka itu khawaris, mereka itu bunuh diri, mereka itu masuk neraka. Oh, sebentar dulu, aneh bilang begini. Saya khawatir vonis-vonis dan komentar para intelektual, ulama dan segala macam orang Indonesia ini terhadap para pembom itu, nanti saatnya kelak, ketika sedang lari-lari pagi di sorga, ketemu Azhari. Loh, kok sampai yang di sini? Padahal kan itu bawa bom. Dulu. Terus belum. Enak aja di sorga. Nah, ente mau ketemu di neraka. Berarti kalau ente ketemu di neraka, ente juga di neraka. Betul gak sih? Mau ketemu di sorga atau di neraka? Sorga. Siapa yang mau masuk neraka? Ih, najis lagi. Ya kan? Gak mungkin. Minuman neraka itu besi cor. Surat 18 ayat 29. Minuman neraka. Mau minum besi cor? Minum air panas aja. Besi cor. Anda kalau kecil Cilegon, ya, lihat pengecoran baja, itu balok-balok baja dilumerkan dalam tungku yang panasnya 5000 derajat. 5000 derajat. Kalau air panas berapa derajat? 100 derajat. Kalau Anda minum itu aja tenggorokanmu hancur. Kalau 5000 derajat kira-kira gimana? Itu baru panas dunia itu. Belum panas neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan main-main. Jadi kita tidak boleh gampang memvonis. Nah, dengan begitu tandanya kita sudah cerdas. Baik. Itu saja mungkin yang bisa kita bicarakan hari ini. Nah, ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, kepada para teman sekalian, untuk mengajukan pertanyaan mohon untuk ditulis, jadi tidak makan waktu banyak. Sambil menunggu menulis, mungkin ada yang mau nanya di depan. Bapak mau nanya? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, tadi kayaknya menarik juga ya. Sehubungan kita pun sering dihina, terutama agama Islam ya. Mengenai tadi orang-orang yang menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat itu, bisa disebutkan ulang Pak Ustaz ya. Karena biar bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Al-Khaidar. Al-Khaidar ini aktif di Khilafatul Muslimin. Ya, juga anggota atau tim rektorat pesantren Al-Zaitun. Ya, Anda tahu itu siapa Al-Zaitun. Ya. Kalau Anda hubung, Al-Zaitun itu terkait dekat dengan Mabes TNI. Dibilang biar tahu gitu. Selama ini orang nganggap benar, nganggap dia benar. Sudah, kemudian Umar Abduh itu katakan saja tokoh Woyla. Ya, Woyla. Dulu mereka bajak pesawat Garuda yang bernama Woyla. Yang ketiga, Adi dari Daulah Islamiyah yang berkedudukan di Banten. Ini organisasi-organisasi yang memang radikal, gitu. Anda bisa bayangkan polisi tentara itu nyari Azhari 3 tahun nggak ketemu-ketemu atau memang sengaja disimpan? Nggak tahu kita. Mereka cuma sepekan bisa ketemu. Ya ada pembicaraan begitu. Sehingga kita mengerti bahwa ini rekayasa. Ya. Baik, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin sedikit tanya Pak soal yang tadi yang awal, pada awal khotbah. Nama saya Pak Susono. Pak Susono, ya Pak Susono. Tadi soal bayi yang baru lahir baru mendengar, karena kira-kira sudah baru 2 minggu baru apa 3 minggu baru bisa mendengar Pak. Iya. Nah, selama ini kita dianjurkan kalau bayi lahir diajarkan itu tepat enggak kalau saya juga belum mendengar. Saya baca di Radio Solihin, Nabi itu waktu wajah bayi lahir dikasih kurma itu Pak. Iya. Kira-kira mana yang tepat untuk pengamalan itu Pak? Betul. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hadis tentang mengazankan bayi tadi sudah kita jelaskan, hadis itu dhaif. Bayi yang lahir yang diazankan itu adalah Hasan. Hasan cucu Rasulullah. Kemudian orang salah memahami, menganggap hadis itu Hasan derajatnya, padahal Hasan itu nama cucunya Rasulullah gitu. Jadi bukan derajat hadisnya yang Hasan, tetapi anak yang diajarkan itu bernama Hasan, tapi derajat hadis itu dhaif, maka tidak kita pakai. Al-Quran juga membantah. Malah Al-Quran dan hadis menyuruh doakan bayi yang baru lahir dengan doa tadi, inni u'idzuha bika wa zurriyatiha minasyaitonir rajim. Begitu. Terus yang kedua tadi apa? Nabi, betul itu hadisnya sahih. Nabi memamah kurma, ya, kemudian dia oleskan ke mulut, dia kasih makan bayi yang baru lahir itu. Nah, ada seorang ustaz mengomentari hadis ini. Ustaz itu bernama Ah Hasan, yang menulis buku soal jawab. Ya, punya enggak? Ya, Ustaz Ah Hasan bilang, kiai-kiai dan ustaz-ustaz sekarang jangan niru ngunyah kurma kemudian makanin bayi. Kenapa? Karena ustadz dan kiai sekarang mulutnya kotor, begitu. Jadi nggak boleh ikut. Yang betul itu bayi ambilkan madu dengan sendok kemudian atau dengan kapas kemudian oleskan ke mulutnya. Itu jadi yang manis-manis, kurma madu. Iya, karena hadisnya dhaif, maka kalau berbuat melaksanakannya dianggap bid'ah. Begitu. Jangan, ya. Iya, selama ini orang-orang banyak menganggap itu benar. Tadi ada komentar, kalau Anda azan terus bayinya bilang, "Ayah, mau sholat." Karena azan itu ditakdirkan untuk panggil orang sholat, begitu. Ya. Baik. Ya. Dari Darmo, bagaimana cara kita terlepas dari bid'ah? Tolong jelaskan tentang bid'ah tersebut. Ya. Bagaimana caranya berlepas diri dari bid'ah? Ikut sunnah. Ya. Bid'ah itu yang bagaimana? Kata Ali bin Abi Thalib, ya, dalam sebuah asar, Ali berkata, as-sunnatu wallahi sunnatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bid'atu wallahu ma farakaha. Bid'ah itu apa-apa yang bertentangan dengan sunnah. Jadi kalau di sunnah tidak ada, sekarang ini ada, nah, itu yang disebut bid'ah, begitu. Apa contohnya? Tadi zikir geleng-geleng kepala. Ya, padahal Quran suruh kalau zikir itu di dalam hati. Rasul bilang orang yang berzikir dalam kesepian dan meneteskan air mata, bukan zikir rame-rame, nangis sampai selampe empat batas semua. Ada yang lapor begitu. Asik lo ikut zikir sama dia, sampai aneh sampai empat biji bahasa sama kita, kenapa yang tengah bawa anduk aja. Jadi dalam hadis, orang yang berzikir dalam kesepian menangis, itu yang betul. Surat 7 ayat 205 sebagai dalil, ya, zikir yang benar. Uzkur rabbaka tadarruan wa khifatan. Uzkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu. Itu kata Allah itu. Jadi enggak usah dikencengin. Begitu. Dalam hadis lain Rasul bilang, kamu sedang bermunajat kepada zat yang maha mendengar. Jadi tidak usah kencang-kencang. Itu contoh. Banyak lagi. Apa itu? Nujuh bulanan. Ibu-ibu yang hamil, anak pertama ketika masih 7 bulan di dalam perut, dibikin acara upacara nujuh bulanan. Ada acara beli rujak pakai genteng, gitu. Itu acara Hindu, begitu. Cuma dibumbui oleh orang Islam dengan membaca surat Maryam dan surat Yusuf dengan keyakinan kalau anak ini laki-laki akan seganteng Yusuf, kalau anak itu perempuan akan secantik Maryam. Dasar papa mamanya memang jelek. Dibaca surat apa aja tetap jelek. Itu contoh-contoh beda banyak. Ya, orang yang pintar itu memiliki skill dalam mendengar. Bagaimana dengan yang tuli? Nah, yang tuli berarti roh pendengarannya dicabut, kan? Makanya kalau Anda tidak mau pinter, masukin ballpoint ke kuping. Akan tuli, kemudian tidak bisa mendengar, lantas kita perlahan-lahan akan tidak cerdas. Ibu, bapak saksikan, semua anak-anak yang dilahirkan tuli tidak bisa berbicara. Ya? Semua tidak pintar. Rata-rata mereka yang tuli begitu lahir, mereka idiot, ya, tidak pintar. Ya, sudah. Yang berikutnya, apa ada contoh orang mati? Ini. Apa ada contoh ketika dari Rasul orang mati diazankan, ya, dan dikomatkan? Ya, jadi tidak ada contoh itu. Dalil katanya, begitu. Yang benar, kalau memasukkan mayat ke liang lahat itu, kakinya masuk dari utara. Jadi tidak seperti kita, dari kiblat mayat itu diturunkan melintang begini kan. Halo. Menurut syariat, mayat itu harus masuk ke liang lahat kakinya dulu dari utara, kalau kita di Indonesia. Ya, dari utara ke selatan baru ditaruh di bawah, ditampung di bawah. Begitu diletakkan, dihadapkan ke kiblat, dibaca Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu, enggak pakai diajanin, enggak pakai dikomatin. Begitu dikomat, terus mayitnya bangun mau sholat, habis aja. Lari aja. Jadi tidak ada, itu bukan dari ajaran Islam. Berikutnya, bagaimana saudara dengan saudara kita yang duduk di parlemen mempunyai partai Islam? Kemanakah mereka atau gimana pendapat mereka dengan adanya keadaan seperti ini? Oh iya, teman-teman di parlemen itu, ya tidak semua sih, tapi saya sering memantau mereka. Saya sering datang ke anggota-anggota DPR yang dulunya aktivis. Itu semua sudah terikat oleh sistem. Ya. Artinya bahasa lain terkooptasi. Sudah dirangkul begitu. Ini cerita. Margono yang cerita. Bersama Rias Rasid ketika mereka masih jadi anggota parlemen diundang ke Belanda. Dijamu makan di kapal pesiar di pelabuhan Rotterdam, ya, seorang aktivis partai Islam besar, ya, diberi bir Heineken berisi 1,5 liter tuh gelas. Kemudian si aktivis minum gugup begitu. Dipergokin sama Margono dan Rias Rasid. Margono kemudian komentar, loh, kok ente minum? Ya, disuguhin. Jadi yang nyuguh yang salah. Bukan yang minum. Itu sebagai contoh salah satu bagaimana kiprah anggota-anggota, aktivis-aktivis kita yang sekarang duduk di parlemen. Anda tahu nggak? Mereka sekarang sedang asik belajar karaoke. Belajar poco-poco. Tuh, supaya Anda tahu. Ini kalau saya masuk ke sana itu, Ustaz! Udah mereka kasih warning, Ustaz datang gitu. Terus mereka belagak, jenggot dilus-elus, orang alim aja. Lalu mereka bohong semua. Ya, tapi tidak semua. Ada juga yang masih baik. Ya. Sebagai contoh. Jadi anggota parlemen kita itu bercita-cita untuk menegakkan syariat, tapi mereka ikut bermain dalam konsep yang bukan syariat. Maka itu namanya main-main menegakkan syariat. Jadi tidak benar. Bagaimana membedakan hidayah yang datang di hati, apakah itu dari Allah atau dari setan? Ya, gampang. Surat berapa tuh ya? Surat 91 ayat 8 sampai 10. Surat Asy-Syams. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Hati itu diilhamkan untuk berbuat fujur, kejahatan, dan berbuat takwa. Begitu. Berbahagialah mereka yang mensucikan hatinya dan merugilah mereka yang mengotori hatinya. Jadi kalau bisikan setan itu selalu mengajak kepada kejahatan, ya, sedangkan hidayah itu selalu mengajak kepada kebaikan. Itu cirinya. Oke, berikutnya. Ya, bagaimana satu kampung menolak jenazah korban teroris untuk dikubur? Ya, mereka tidak ada hak. Orangnya bumi Allah, ya, tidak ada hak menolak mayat teroris dikubur. Ya, ini kan hanya persoalan visi melihat apa betul dia teroris. Belum tentu kan? Vonis teroris itu kan datang dari sepihak. Kita tidak mencermatinya secara arif. Tidak hati-hati gitu. Itu yang saya mau supaya pendengaran kita tuh terampil dan pinter. Salat Idul Fitri diadakan di lapangan sementara jarak 25 meter ada masjid yang salat Idul Fitri. Kenapa lagi salat di masjid? Orang sunnahnya di lapangan. Kalau hujan baru di masjid, ya. Dulu Rasul ada masjid, masjid Nabi itu, masjidnya Rasul. Tapi ketika Id, Rasul sholat di lapangan. Gitu. Di sini enggak, buat apa kita bikin masjid? Kata Nabi itu. Sok tahu lo. Ikut sunnah selama. Ya, Ahmadiyah itu salah. Akidahnya apa ibadahnya? Dua-duanya. Salah semua, ya. Anda harus tahu Ahmadiyah itu buatan kolonial Inggris, gitu, ya. Buatan kolonial Inggris dalam rangka melumpuhkan Islam. Itu supaya difahami. Jadi jelas ini sesat. Apalagi punya Quran sendiri. Ya, khurafat itu artinya apa? Khurafat itu artinya kepercayaan yang tanpa dasar dari Islam. Contoh, film takdir ilahi. Nah, itu khurafat. Asal mati berulang aja. Asal mati berulang aja. Bikin apa? Berulang. Ya kan, mau kubur, kuburnya pendek. Kuburnya panjang atau pendek ya, nggak bisa masuk. Ada batu, ada akar. Itu khurafat. Tidak pernah terjadi, itu katanya semua. Akhirnya orang Kristen bilang, makanya lo jangan masuk Islam. Mati berulat, tahu. Ini kan bukan mantu pelecehan terhadap Islam. Khurafat. Contoh khurafat lain, jangan tanam pepaya depan rumah. Sial. Gitu. Ya, rumah yang ketusuk sate itu, sialan, hari sial, bulan sial, orang sial, bini sial, rumah sial, itu khurafat. Dasar lu aja yang sial. Ya, oke. Okay. Ketua MUI bilang teroris mati jangan disolati. Betul, asal Anda tahu betul dia teroris. Berani nggak kita bilang mereka itu teroris? Belum tentu. Karena persoalan tadi, informasi itu hanya sepihak. Ada satu yang perlu Anda cermati, mayat Az-Zahari itu tidak dilakukan autopsi. Ya, autopsi itu untuk mengusut sudah berapa lama Az-Zahari mati. Itu jam 15.30, berakhir penyerangan itu jam 18. Kemudian areal itu ditutup 200 meter radiusnya, ya, tidak boleh ada yang masuk, begitu. Kemudian besok jam 10 pagi baru mayatnya diambil. Ketika difoto mukanya sudah bengkak. Mayat 19 jam udah bengkak belum sih? Belum. Artinya mayat itu sudah lama. Makanya tidak diotopsi. Sebab kalau ada yang otopsi, mungkin mayatnya sudah 46 jam. Artinya dia dibunuh di tempat lain. dibawa masuk ke situ. Itu rumah orang, bukan rumah dia. Satu. Terus waktu Anda lihat ini kalian, penyerbuan sebuah Densus, detasemen khusus, itu kenapa mengundang media? Itu operasional intelligence yang sangat rahasia, ya kan? Tapi itulah kebobrokan intelligence kita, gitu ya, akhirnya membongkar kebohongan mereka sendiri. Itu Densus lagi nembak itu rumah, ngerokok. Tocok. Santai banget. Gitu. Karena dia tahu dari dalam tidak ada pembalasan. Itu di ANTV jelaskan. Ini, ngerokok. Masa orang-orang lagi serius begitu, artinya, gua gak takut sama teroris. Seakan-akan begitu, tapi itu kesan bahwa itu bohong-bohongan. Satu, tidak ada uji balistik, itu peluru masuk dari depan atau dari belakang. Peluru apa yang masuk, senjata apa yang dipakai menembak, berapa jaraknya dan lubang peluru itu sudah berapa lama dilewati oleh peluru, itu bisa diukur. Jadi semua itu gelap, walau. Kemudian sidik jarinya cocok, kemudian panggil adenya, cocok nggak? Cocok, udah cocok aja. Selesai. Naik pangkat semua. Yang naik pangkat begini loh. Ya itu kurang ajar semua ya. Salibi semua. Ya, salibi semua yang memimpin Densus itu. Ya, itu harus tahu. Baik, terus. Puasa di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 10, apakah itu bid'ah? Oh jelas, bid'ah banget. Puasanya hanya tanggal 9. Ya, 9. Zulhijjah ketika orang di Arafah. Kalau orang sudah keluar Arafah tidak boleh puasa, tahu? Walaupun Anda di sini imamnya bilang, kita baru lihat bulan. Bodoh lu melihat bulan apa kedatangan bulan, biarin aja. Ukuran orang puasa Zulhijjah itu ketika orang masih berhimpun di Arafah, begitu. Pada tanggal 9, ya. Oke, yang biasa puasa bid. Puasa bid itu puasa tengah bulan, tanggal 13, 14, 15. Karena bulan Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah itu hari tasyrik. Haram berpuasa. Halo? Maka puasa bidnya di bulan Zulhijjah nanti tidak 14, 15, 16. Ya? Paham gak sih? Itu puasa tiap tengah bulan, karena Zulhijjah itu tanggal 13 jatuh hari tasyrik, hari itu dilarang berpuasa. Jadi kalau yang mau puasa bid, puasanya tanggal 14, 15, 16. Jadi bulan Zulhijjah ini ada puasa sunat 9 Zulhijjah dan 3 hari di tengah bulan. Begitu. Kalau puasa dari tanggal 1 itu bid'ah, enggak ada syariatnya. Doa kunut di waktu subuh secara tetap itu tidak ada dalilnya. Ada dalilnya juga tapi lemah. Ditanya, apa doa kunut di waktu subuh baca Quran boleh enggak? Enggak. Jadi doa kunut ya baca doa kunut. Kalau di sana ada doa-doa dari Quran ya iya. Tapi bukan membaca Quran, tapi membaca doa. Tapi membaca doa kunut di waktu subuh saja itu jelas bid'ahnya, karena Rasul tidak pernah mencontohkan. Imam Syafi'i bilang, ya aku lebih suka seperti di masa Rasulullah tanpa kunut. Kalau Rasul kunut itu pada semua waktu dalam kunut nazilah. Nah, arti kunut dalam sholat subuh, sholat itu panjang, konata. Maka imam-imam subuh itu kalau sholat subuh baca ayat yang panjang-panjang begitu. Kalau di sini cukup kuliah kulhu. Ya, bolehkah mengakikah bayi membagi daging akikah itu dalam keadaan matang? Jawabnya tidak boleh karena tidak mengikuti sunnah. Rasul membagi daging akikah itu, ya akikah. Daging akikah dan daging kurban itu sama hukumnya, dibagi mentah dan dalam potongan yang besar-besar. Karena itu ibu buka buku fikih. Halo, dengar dulu. Dengar dulu. Ya. Karena itu Anda buka buku fikih, ya, tentang akikah itu dibahas dalam bab kurban. Ya. Bab akikah itu ketemu di bab kurban. Hukumnya sama dengan kurban, cuma akikah lebih ringan. Kambing perempuan boleh untuk akikah. Ya. Kambing picek juga boleh gitu. Tapi kalau kurban enggak boleh. Kambing harus tua, bagus, cakep, enggak. Itu beda akikah dengan kurban. Tapi kalau kita mau berakikah juga harus pilih yang sebaik-baiknya gitu. Cuma lebih ringan syarat-syarat akikah. Boleh makan sedikit. Ya, sedikit itu hadis bilang sedikit. Fikih yang bilang sepertiga. Bukan Nabi loh ya, Nabi bilang sedikit. Sedikit itu ukurannya sepaha. Itu sedikit. Sepaha enggak banyak. Ya. Jadi sedikit asal bisa rasa. Selebihnya itu sampai bulu, kulit, kepala, kaki, torpedo. Itu buat orang miskin. Gitu. Ya, itu peruntukannya. Jadi jangan salah, hati-hati. Itu agama. Kalau mau makan sedikit, kalau mengundang teman-teman dalam, ya katakan pesta akikah, gitu, potong kambing lain. Ini yang lain. Kan kita mengundang, jadi jangan kambing hak orang miskin, kita undang orang tidak miskin makan, itu namanya makan hak orang. Ya kan? Jadi hati-hati sekali. Ya. Ya, kalau anak yang lahir itu laki-laki, akikahnya 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan 1. Tapi dalam contoh Rasul mengakikahkan Hasan itu 1 ekor. Artinya apa yang kita mampu. Ya, apa yang kita mampu. Nah, ini cara akikah yang sunnah itu, kata Rasul, dicukur rambutnya pada harinya yang ketujuh. Hari ketujuh itu hitungannya begini. Karena hari Islam itu bertukar pada waktu maghrib. Jadi kalau ini hari Ahad, sesudah maghrib nanti disebut hari Senin. Orang kafir masih bilang Ahad malam. Bukan Ahad malam, Minggu malam. Ya, Minggu malam. Kalau orang Islam bilang malam Senin, betul nggak? Itu bahasa Islam, dan bahasa kafir itu beda. Karena kafir itu punya hari berubah tengah malam, jam 12 malam. Hari Islam berubah pada waktu maghrib. Jadi kalau anak lahir sekarang ini, itu anak lahir hari Ahad. Maka Ahad itu hari pertama. Berarti hari ketujuhnya jatuh hari Sabtu. Begitu. Kalau dia lahir sesudah maghrib, anak itu lahir hari Senin. Hari Senin hari pertamanya. Berarti hari ketujuhnya jatuh hari Ahad. Bukan hari Minggu. Hari Minggu itu hari ke gereja. Hari waktu. Kalau hari Ahad itu hari ngaji. Beda. Baik. Itu tentang hari. Nah, pada hari ketujuh itu cukur rambutnya plontos. Ya, gampang sekali ibu beli silet gold yang 2 track itu. Pegang kulit kepalanya, dikencengin begini, kemudian basahin sedikit, dicukur gampang, tidak akan luka. Pelan-pelan saja, insya Allah tercukur. Rambut yang tercukur itu ditampung, kemudian ditimbang di timbangan emas. Sedekahkan seberat perak. Jadi kalau timbangannya 1 gram, keluarkan sedekah senilai perak, kata hadis begitu. Karena di sini harga perak enggak ada, kita pakai harga yang lebih tinggi, emas. Jadi kalau 1 gram emas itu berapa? 100 ribu, sedekahkan 100 ribu kepada orang miskin. Potongkan akikahnya pada hari itu juga. Bila dia laki-laki 2 ekor kambing, bila dia perempuan 1 ekor. Tapi itu tergantung kemampuan kita. Kalau mampunya cuma 1, boleh 1 gitu. Jadi gak memberatkan. Kalau tidak mampu, ya gak usah potong. Mau potong apa? Kucing. Ya karena hukumnya sunat saja, sunat muakkad, ya, ya ibu. Iya, berarti ibu pengajian tuh makan haknya orang miskin. Makanya tadi saya bilang kalau mau mengundang teman-teman, potong lagi yang lain. Ya sudah, minta maaf kok, minta ampun pada Allah. Wong aku nggak tahu kok. Dia karena nggak tahu, minta ampun pada Allah. Baik. Saya. Oh enggak. Jadi kalau sudah lewat 7 hari, maka tidak ada kewajiban akikah lagi. Ya, 40 hari itu hadisnya dhaif, 21 hari hadisnya dhaif, 14 hari hadisnya dhaif. Apalagi yang 40 tahun. Itu ada hadisnya bahwa Rasul mengakikahkan dirinya ketika usia 40 tahun. Hadisnya dhaif. Ya, ada. Jadi, yang betul itu hanya hari ketujuh. Oke. Jadi yang lain-lain itu tidak benar. Ya. Ya. Lagi? Sudah ya, cukup ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat adanya dan semoga Allah memberi hidayah kepada kita agar kita terampil mendengar dan bisa memilah mana benar mana salah. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sulaiman. Para jemaah sekalian, pada hari ini masuk waktu zuhur tepat pukul 11.48. Jadi masih ada kesempatan untuk persiapan ambil wudu. Kemudian untuk hari akan yang datang, sebagaimana biasanya kita materinya adalah tafsir Ibnu Katsir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.